والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، الحاضرين والحاضرات، المشاهدين والمشاهدات، para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang senantiasa menyayangi kita, merahmati kita, mencurahkan nikmat-nikmat yang sangat banyak kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam, yang telah memberikan kepada kita teladan yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan dan cacat dari segala aspek manapun, sehingga kita memiliki seorang suri tauladan yang sempurna. Apapun yang mau kita cari kebaikan, maka kebaikan itu telah ada pada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencari kebaikan selain apa yang beliau ajarkan, karena anda sangat mudah bisa ditipu oleh iblis dan bala tentaranya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kembali di pagi hari yang berbahagia ini kita lanjutkan majlis-majlis kita di dalam al-aqidah, pelajaran aqidah. Dan di subuh hari yang berbahagia ini adalah bagian terakhir dari bab tentang hidayah. Sekaligus insyaallah taala kita akan membuka sesi tanya jawab di akhir kajian nanti insyaallah. Dan sebagaimana biasa, ketika kita membuka sesi tanya jawab, maka kita hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan aqidah saja. Maka kalau seandainya kaum muslimin memiliki pertanyaan namun seputar aqidah, silahkan ditulis dan nanti disampaikan ke depan. Adapun selain pertanyaan tentang aqidah, maka insyaallah di meja ini, di kursi ini, banyak sekali para asatidah yang mengajarkan kepada kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hidayah. Hidayah terbagi dua. Hidayah tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah, dan hidayah yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul, dan siapapun yang berjalan di atas jalan para nabi dan para rasul. Dan yang sedang dibahas dalam bab aqidah adalah hidayah yang pertama, yaitu hidayah yang hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. la yusharikuhu fihi ahad. Tak ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah di dalam memiliki hidayah itu. Walau kana a'zamal khalqi indallah, walaupun beliau adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah, tidak memiliki hidayah tersebut sedikit pun. Dan hidayah yang dimiliki oleh Allah satu-satunya yaitu hidayah memasukkan petunjuk ke dalam hati sehingga membuat perubahan di dalam hati yang awalnya mencintai kekufuran menjadi mencintai keimanan, yang awalnya membenci kebenaran menjadi mencintai kebenaran, yang awalnya adalah hati yang syirik berubah menjadi hati yang bertauhid. Hidayah ini biadillahi subhanahu wa ta'ala, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Dan seluruh makhluk tidak ada seorang pun yang memilikinya, termasuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, wahai Nabi, wahai Rasul. Dan Nabi kita dan Rasul kita Muhammad SAW a'zamul khalqi indallah, makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Kalau beliau tidak memiliki, maka siapapun selain beliau lebih tidak berhak untuk memiliki. Kalau beliau tidak punya, maka yang lainnya lebih tidak mungkin untuk punya. Dia hanya milik Allah satu-satunya. Dan ini salah satu di antara poin-poin tauhid, poin-poin mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, di mana kita esakan Allah dalam kepemilikan hidayah, menunjukkan kemuliaan, kekuasaan, kesempurnaan milik Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hidayah tersebut, sekaligus menunjukkan kefakiran, ketidakmampuan, kelemahan makhluk. Walau makhluk yang paling mulia sekalipun tidak mampu apa-apa kalau sudah bicara hidayah yang satu ini, yaitu masuk ke dalam hati, melakukan perubahan di dalam hati. Terlihat kekuasaan hanya di tangan Allah, pengaturan hanya di tangan Allah, hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang bisa. Dan masalah hati ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bukan kemampuan makhluk. Oleh karena itu makhluk dilarang masuk ke dalam kawasan hati orang lain. Cukup anda dengan hatimu, wahai manusia. Biarkan manusia dengan hatinya dan jangan berusaha untuk masuk ke hati manusia itu. Anda tidak mampu apa-apa di hati manusia. Oleh karena itu kita dilarang menyatakan sesuatu di hati orang lain. Lihat kejadian yang sangat masyhur pada seorang sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, ketika menebak isi hati seorang kafir di medan perang dan mengatakan dia hanya berpura-pura, Rasul marah sallallahu alaihi wasallam. Rasul murka sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ceritanya itu, kisahnya insyaallah ta'ala. Di medan jihad, perperangan antara ahlu tauhid dan ahlu syirk, perperangan antara muwahhidin dan musyrikin, orang yang membela la ilaha illallah dan orang yang membela kesyirikan, berperang. Di barisan muwahhidin ada Usamah bin Zaid, dan di barisan musyrikin ada salah seorang yang berduel dengan Usamah bin Zaid. Yang namanya medan perang, tentu Usamah ingin membunuhnya dan dia ingin membunuh Usamah radhiyallahu an. Namun ketika Allah takdirkan Usamah yang memenangi duel sehingga siap untuk menebaskan pedang ke lehernya atau ke tubuhnya, ketika itu sontak dia ucapkan la ilaha illallah. Siapapun yang akan berada pada posisi Usamah pasti akan merasakan seperti yang dirasakan oleh Usamah, bahwa ini orang mengucapkan la ilaha illallahnya bukanlah tidak ikhlas, hanya takut pedang. Siapapun pada posisi Usamah akan seperti itu. Baru detik yang lalu dia ingin bunuh saya, sekarang mengucapkan la ilaha illallah. Dan perasaan itulah yang membuat Usamah tetap berasumsi ini orang tidak ikhlas, hanya takut pedang. Akhirnya beliau tetap melayangkan pedangnya membunuh musyrik itu, membunuh kafir tersebut. Namun di hatinya setelah itu radhiyallahu anhu berkata-kata, akhirnya karena tidak nyaman beliau melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didapatkan oleh Usamah radhiyallahu anhu dari Nabi? Marah. Nabi mengatakan kepadanya, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Engkau masih bunuh dia padahal dia sudah ucapkan la ilaha illallah? Jihad bukan untuk membunuh manusia, jihad untuk menegakkan la ilaha illallah. Dan Usamah radhiyallahu anhu menyampaikan alasannya, innama qalahu tiqa'a. Dia mengatakan itu wahai Rasul hanya karena takut. Kata Nabi SAW, hal syakak taqalbah, apakah engkau belah dadanya? Allahu Akbar. Pelajaran penting bagi kita diberikan Nabi SAW melalui kejadian Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Jangan pernah membelah dada manusia dengan zon kita, dengan prasangka kita, sehingga membaca isi hati manusia. Kalau ingin katakan sesuai pendapat Anda, menurut saya si fulan begini. Kalau salah ilmu menurut kita. Oleh karena itu ketika kita disuruh menilai seseorang, disunnahkan untuk mengatakan menurut saya. Tapi langsung mengklaim si fulan itu sombong, si fulan itu ria, si fulan itu ingin cari nama, si fulan ingin cari muka, ini hukuman. Maksudnya hukuman itu adalah keputusan yang kita nyatakan seolah-olah orang itu adalah seperti itu. Tapi kalau kita katakan menurut saya, saya salah, bisa benar. Maka tidak boleh kita mengklaim apa isi hati manusia. Biarkan manusia dengan hatinya masing-masing. Akhi, kalau Anda menyimak hidup Anda dengan baik, Anda pasti akan sampai kepada sebuah poin, engkau tidak bisa menguasai hatimu. Menguasai hati tidak mudah, saudaraku. Karena kekuasaan penuh di hati itu milik Allah. kita ingin, ada keinginan, namun belum tentu kita bisa menjinakkan hati kita untuk mengikuti keinginan itu. Betapa banyak orang yang ingin taubat, namun dia tidak bisa memasukkan taubat itu ke hatinya. Itu hati milik kita sendiri loh. Tanyakan kepada pelaku maksiat, ingin taubat? Mereka akan menjawab, ingin taubat. Namun sampaikah taubat itu ke hati mereka sendiri yang ingin taubat itu? Tidak. Siapa yang menghalangi taubat sampai ke hati padahal pemilik hati itu ingin taubat? Allah. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah menghalangi antara seorang manusia dengan hatinya sendiri. Kalau hati kita tidak bisa kita kuasai, mau menguasai hati orang lain? Ab'adtan naj'ah, kata orang Arab, terlalu jauh engkau ingin berpendapat, terlalu jauh engkau ingin berkuasa, terlalu jauh engkau ingin berkeinginan. Hatimu saja engkau tidak bisa kuasai. Dan hal yang lebih menakjubkan lagi dari tuntunan Rasul kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sudah tahu isi hati munafikin. Datang dari Allah kabar kepada beliau, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Pengetahuan beliau tentang hati munafikin datang dari Allah, bukan dari kemampuan beliau, datang dari wahyu, sehingga beliau tahu siapa orang munafik yang di dekatnya. Tetapi saudaraku, walaupun Rasul tahu itu musuh, namun ketika dia memperlihatkan pertemanan, persahabatan, Rasul tetap memperlakukannya dengan persahabatan. Simak ini baik-baik. Rasul tahu itu musuh. Rasul tahu dia ingin membunuh kalau ada kesempatan. Namun ketika mempertontonkan persahabatan, mempertontonkan keimanan, diperlakukan bagaikan sahabat, diperlakukan bagaikan orang yang beriman. Tak diperlakukan isi hatinya. Walau Rasul sudah tahu, dia bukan sahabat. Kalau kita sadar akan poin ini, maka kita akan berhenti berbicara hati manusia. Dan kita hanya melihat zahir yang ia perlihatkan kepada kita. Cukup sampai di situ. Dan hidup kalau seperti itu nyaman, saudaraku. Sehebat apapun manusia membencimu, kalau dia masih muslim, di hadapanmu dia akan mempertontonkan kebaikannya. Sudah cukup. Cukup bagi kita kebaikan yang dia pertontonkan itu. Apa yang dia sembunyikan di dalam dadanya, biarkan dia. Jangan masuk sampai ke wilayah itu. Hidup kita akan nyaman. Hidup kita akan tenang dan tenteram. Kita hanya bermuamalah kepada manusia sesuai dengan apa yang ditampakkan oleh manusia itu kepada kita. Baik. Ini hanya milik Allah. Hati hanya milik Allah. Allah yang bisa berbuat di dalam hati itu. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah yang membolak-balikkan hati sesuai dengan apa yang Allah mau dan Allah inginkan. Dan seluruh yang Allah mau, karena Allah maha tahu dan Allah maha bijaksana dan Allah maha adil. Dan apa yang Allah putuskan di dalam hati itu adalah keadilan, kebijaksanaan yang sempurna, yang tidak pernah ada kesalahan dan kekeliruan. Dan itu hanya milik Allah. Ini sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Adapun hidayah yang milik para nabi dan para rasul dan pengikutnya adalah hidayatul irsyad, hidayah memberi keterangan jalan yang benar. Memberi penyampaian, mendakwahkan, ini loh jalan yang benar, ini loh jalan yang benar, ini loh jalan yang benar, yang ini jalan yang salah, ini harus dilakukan, ini yang harus dilakukan, ini yang harus dijauhi. Dan ini ada milik para nabi dan para rasul dan pengikut para nabi dan para rasul, yaitu menerangkan kepada manusia, mendakwahi manusia ke jalan yang lurus. Allah berfirman, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Tayyib, kita lanjutkan. Wafil sahih, berkata pengarang kitab rahimahullah wa rahimah jami'u ulama'il ummah, wafil sahih, di dalam hadis yang sahih, sahih Bukhari dan Muslim maksudnya, an ibni al-musayyib atau al-musayyib an abihi, dari Sa'id ibn al-musayyib, dari ayahnya, yaitu Musayyib ibn Hazan radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Qal, berkata Musayyib radhiyallahu an atau Musayyib, lamma hadarat ababak aba talibin al-wafah, tatkala kematian sudah menghampiri dan menghadiri Abu Talib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keponakannya yang ia asuh dari kecil, ia rawat dari kecil sampai dewasa, yang beliau lindungi dalam berdakwah dengan izin Allah tentunya. Datang Rasulullah SAW kepada beliau, wa indahu, dan ketika itu di samping Abu Talib ada Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ketika Rasul datang sudah ada dua teman Abu Talib. Faqala lahu, Nabi berkata kepada pamannya yang terbaring, ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, kalimat yang aku akan berhujjah untukmu nanti di sisi Allah. Ucapkan paman, kalau engkau ucapkan, aku akan berhujjah nanti di sisi Allah untuk engkau. Faqala lahu, ketika Nabi mengatakan itu kepada pamannya Abu Talib, dua orang pemuka Quraisy berkata kepada Abu Talib, faqala lahu, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Hah? Apa? Paman? Katakan Abdul Muttalib itu ayahnya Abu Talib. Ayahnya Abu Talib. Ikatkan kepada Abu Talibnya, jangan kepada nabinya. Sehingga dua orang itu mengatakan, mengingatkan kepada Abu Talib, kamu sudah benci agama ayahmu sendiri, Abdul Muttalib. Fa'a'ada alaihi nabi. Nabi mengulang kalimatnya. Nabi tidak pedulikan perkataan dua orang tadi. Namun Nabi ucapkan kepada pamannya kalimat itu lagi. Ucapkan la ilaha illallah wahai paman, aku di sisi Allah akan berhujjah untuk menyelamatkan engkau insyaallah. Ketika Nabi mengulang kalimat tersebut kepada pamannya, fa'ada, dua orang tadi mengulang lagi kalimat itu. Atarghabu amillati Abdul Muttalib, sudah bencikah engkau kepada agama ayahmu sendiri Abdul Muttalib? Wa kana akhir ma qalahu, yang terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib, huwa ala millati Abdul Muttalib, bahwa dia di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, aku akan minta ampun untukmu kepada Allah selagi aku tidak dilarang untuk melakukan itu. Fa anzalallahu ta'ala, Allah turunkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi, tidak pantas juga bagi orang-orang yang beriman untuk minta ampunkan untuk orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah orang yang kerabat kita sekalipun, setelah jelas bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman tersebut, bahwa kerabat mereka tersebut adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Wafat di atas kekufuran, hatman penghuni neraka jahim, penghuni neraka jahim, penghuni neraka jahannam. Kalau wafat di atas kekufuran, maka tidak boleh kepada orang-orang, walaupun kerabat kita, tidak boleh minta ampunan untuknya. Wa anzalallahu fi Abi Talib, dan Allah turunkan pada kasus Abi Talib ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang ia inginkan. Ini kisah akhir hayat daripada Abu Talib. Abu Talib secara hati meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Secara amal mensupport dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan tenaganya. Abu Talib membentengi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara hati dan secara amalan sudah ada, namun lisan enggan untuk mengucapkan. Akhirnya Nabi mengatakan, ucapkan wahai paman. Nabi hanya tahu bahwa pamannya tinggal apa? Tinggal proses apa? Pengucapan. Namun itu tidak terjadi. Apa rahasia besar di balik semua ini? Hanya Allah yang tahu. Dan jangan sampai Anda wahai muslim, wahai muslimah, berani menyalahkan Allah di dalam wafatnya Abu Talib di atas kekufuran. Saya sudah katakan tadi, Anda sudah katakan tadi, keputusan Allah untuk manusia di atas ilmu Allah yang maha tahu segala sesuatu, Allah yang maha bijaksana menetapkan sesuatu dan maha adil menetapkan sesuatu, tak akan pernah salah dan keliru. Karena ketika manusia kembali kepada logikanya, dia akan berkata, Abu Talib merawat Nabi dari kecil sebagai pengganti ayahnya, menjaga Nabi ketika Nabi berdakwah dari Quraisy yang ingin mencelakai beliau, hartanya dia berikan kepada Nabi untuk Nabi nikmati atau Nabi gunakan dan kaum muslimin, di akhirat menjadi penduduk neraka. Sementara Hindun yang mencabik-cabik dadanya Hamzah, bahkan menggigit jantung Hamzah, mencopot jantung Hamzah dan menggigitnya dengan giginya, penduduk neraka, penduduk surga. Sebahagian orang-orang yang tidak mengerti Allah maha adil bertanya, di mana keadilan Allah? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dhalik. Allah berfirman, wahai muslim, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya, kenapa dia berbuat? Kalian yang ditanya, kenapa kalian berbuat? Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, dia tidak pernah menzalimi hambanya. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, aku telah haramkan untuk diriku kezaliman. Dan dengan kata-kata Anda tadi, Anda mengatakan Allah zalim. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Apa hikmah di balik semua ini? Allah yang tahu. Namun keyakinan kita Allah maha adil. Allah tahu isi hati Abu Talib. Allah tahu isi hati Hindun dan suaminya Abu Sufyan. Sehingga akhirnya Allah berikan hidayah kepada mereka dan wafat di atas Islam dan masuk surga. Dan Allah tahu isi hati Abu Talib. Sehingga yang pantas untuk Abu Talib adalah wafat di atas kekufuran. Karena membela ponakan dalam adat istiadat Arab kewajiban. Apalagi bagi pemimpin suku. Dan Abu Talib membela Nabi Muhammad karena keponakannya. Dan merupakan kewajiban kepala suku untuk melindungi seluruh yang dia pimpin dari sukunya. Dan itu yang dilakukan Abu Talib. Bukan membela agama Islam. Namun membela keponakannya. Faham yang Anda maksud? Abu Talib berbuat bukan lillahi ta'ala. Bukan ikhlas karena Allah. Ini yang kita tahu. Abu Talib melakukan itu hamiyah. Karena itu kewajiban membela suku. Apalagi bukan hanya sekedar Bani Hashim. Sekedar Bani Hashim. Suku apa? Orang lain pun asal Bani Hashim. Di bawah kepemimpinan Abu Talib. Abu Talib kepala sukunya. Harus dibela oleh Abu Talib. Harus dilindungi oleh Abu Talib. Apalagi bukan sekedar Bani Hashim. Ponakannya. Anak adiknya. Bukan anak adik wanita. Anak adik laki-laki. Di sini orang Minang harus hati-hati. Suku itu mengalir dari kaum laki-laki. Jadi, Abu Talib melakukan itu tugas kesukuan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Lau alimallahu fi kulubikum khaira, yu'tikum khaira." Allah kalau lihat dalam hatimu ada kebaikan, Allah berikan kebaikan kepadamu. Ketika Allah tidak memberikan kebaikan kepada Abu Talib, karena Allah tidak melihat kebaikan di dalam hati Abu Talib itu. Ini yang bisa kita katakan. Ala kulli hal, Allah jangan ditanya kenapa dia berbuat. Karena yang Allah putuskan pasti keadilan. Dan nanti di yaumil mahsyar, di yaumil hisab akan terlihat nyata kenapa Allah itu adil. Di sana akan terbukti nyata kenapa Allah putuskan Abu Talib itu sebagai orang yang wafat di atas kemusyrikan dan akhirnya menjadi penuh neraka untuk selama-lamanya. Akan nampak hakikat segala-galanya akan terjadi, akan nampak jelas di padang mahsyar. Yaumal fasl, hari di mana jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang bertauhid, mana yang syirik, mana yang ikhlas karena Allah, mana yang tidak ikhlas karena Allah, akan terbukti nanti di padang mahsyar. Namun kaidah kita berakidah adalah semua yang Allah putuskan adalah kebenaran, keadilan dan hikmah yang tak akan ada penzoliman di dalamnya. Di dalam hadis ini, fahamnya Abu Talib, fahamnya Abu Jahal, fahamnya Abdullah bin Abi Umayyah, bahwa kalau orang sudah mengucapkan La ilaha illallah, dia harus menjauhi syirik. Faham sekali mereka. Kenapa faham sekali mereka? Karena La ilaha illallah bahasa mereka. Mereka adalah orang-orang Arab dengan lisan Arab yang nyata. Di zaman Nabi, bahasa Arab bersih. Sehingga ketika diucapkan kepada seorang Arab di hari masa itu, katakan la ilaha illallah, dia tahu kalau dia ucapkan itu, hilang seluruh ilah selain Allah yang diagungkan selama ini oleh tetua-tetua mereka, yang diagungkan selama ini oleh orang tua mereka, akan sirna, akan habis kalau sudah mau mengucapkan la ilaha illallah. Dan makna ini yang sekarang hilang di lisan kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ilmu. Kenapa? Karena bukan lisan kita. Sehingga kalau tidak diterangkan apa makna yang sebenarnya dari la ilaha illallah, akhirnya tidak dapat makna itu. Namun kalau diucapkan kepada orang Arab di masa Rasul, maknanya dapat. Kenapa? Mereka, bahasa mereka. Sehingga lihat, ketika Nabi mengatakan, wahai paman, ucapkan, langsung dijawab oleh Abu Jahal, hai Abu Talib, sudah benci agama Abdul Muttalib? Agama Abdul Muttalib ada ilah selain Allah. Kalau engkau ucapkan itu, berarti engkau berlepas diri dan benci kepada agama ayahmu sendiri. Dan engkau akan berlepas diri daripada agama ayahmu Abdul Muttalib. Sementara Abdul Muttalib itu orang Arab yang paling dimuliakan. Kisahnya bersama Raja Abraha tak pernah dilupakan oleh orang Mekah. Sehingga benar-benar menjadi pemuka agama tertingginya Quraisy di zamannya. Dan Quraisy dengan seluruh sukunya sepakat untuk memuliakan Abu Talib, Abdul Muttalib. Jadi kakek Nabi kita tercinta, ayah Abu Talib, pemuka agama tertinggi Quraisy. Namun di atas kesyirikan, di atas masih ada ilah bagi mereka selain Allah. Masih ada ilah selain Allah bagi mereka. Sehingga ketika dikatakan hanya ilah satu-satunya Allah, mereka enggak bisa terima. Karena kalau itu diucapkan, tak mungkin lagi meminta kepada kuburan, tak mungkin lagi meminta ke dukun, tak mungkin lagi meminta kepada Lata dan Uzza, tak mungkin lagi meminta kepada penunggu pohon-pohon keramat, tak mungkin lagi meminta kepada, sementara itu generasi-generasi Quraisy di masa-masa yang lalu melakukan itu semuanya. Tak mungkin lagi menyembelih untuk selain Allah. Yang selama ini kita bahas tentang aplikasi la ilaha illallah. Hanya Allah satu-satunya yang diibadati, seluruh ibadah untuk selain Allah sirna. Sehingga di kota Mekah itu benar-benar orang yang mengucapkan la ilaha illallah bertauhid. Orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah musyrik. Itulah keadaan Mekah. Tak ada. Di Mekah tak ada yang lain. Imma muslim la ilaha illallah atau musyrik, tidak memiliki la ilaha illallah. Di zaman kita sudah ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun berbuat syirik. Kenapa? Ketidaktahuan akan ilmu apa makna la ilaha illallah itu. Sehingga kita ketika ditanyanya apa makna la ilaha illallah, ya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang merizki Allah. Kalau itu orang Quraisy juga yakin. Orang Quraisy tahu menciptakan langit dan bumi Allah, mengatur urusan langit dan bumi Allah tahu. Lihat Al-Quran, Allah katakan tentang akidah Quraisy bahwa Quraisy meyakini itu, tapi mereka memberikan ibadah mereka kepada selain Allah, agar selain Allah yang mereka ibadati itu, yang mereka muliakan, mereka keramatkan itu, mendekatkan mereka kepada Allah. Ala kulli hal, ya, Abu Jahal tahu makna la ilaha illallah. Maka nanti di akhir poin Syekh mengatakan, alangkah hinanya seorang muslim yang Abu Jahal lebih tahu makna la ilaha illallah daripada dirinya. Alangkah sialnya seorang muslim. Ternyata ilmu Abu Jahal tentang makna la ilaha illallah lebih daripada dia. Dan ini buah daripada al-jahl. Tidak mau belajar ilmu agama sehingga tidak tahu ilmu agama. Jadilah agama, agama apa namanya ya, agama keturunan kalau bahasa kita. Atau agama diktean orang tua. Namun tidak belajar ilmu agama itu yang sebenarnya apa agama itu. Dan kita wajib untuk mengetahui agama kita sendiri. Karena kita sendiri yang akan ditanya apa agama kita. Di dalam kubur akan ditanya, agamamu apa? Kalau kita beragama dengan ilmu, kita akan menjawab. Namun kalau kita beragama dengan ikut-ikutan, jawaban kita beda. Sami'tun nasa yaqulun faqultu kama qalu. Aku dengar manusia mengucapkannya, aku ucapkan seperti yang mereka ucapkan. Ini jawaban orang-orang yang beragamanya apa? Ikut-ikutan. Orang yang beragama ikut-ikutan ini, karena dia lahir di komunitas muslimin, dia muslim. Coba dia lahir di komunitas lain muslim, maka dia akan ikut komunitas yang ada di sekitarnya. Tapi orang yang beragama di atas ilmu, dimanapun dia dicampakkan, dia adalah muslim. Walau hanya satu orang di permukaan bumi. Nah, kita ambil pelajaran dari masalah-masalah yang ada di dalam kitab. Fihi masail, kata pengarang kitab, di dalamnya ada beberapa masalah, poin-poin yang bisa diambil petikan. Yang pertama, tafsir dari ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha, sudah kita bahas panjang lebar walillahil hamd. Tafsir firman Allah tabaraka wa taala, ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sudah kita bahas juga barusan bahwa tidak boleh memohon ampunan untuk orang yang sudah pasti penduduk jahim, wafat di atas kekufuran pasti jahim. Saya punya pengalaman pribadi yang selalu saya praktekkan sampai sekarang untuk mengokohkan akidah kita dan menanamkan kekuatan akidah kita. Kalau suatu saat sedang berdiri di pinggiran jalan atau sedang membawa kendaraan, lalu datang iring-iringan yang bukan muslim lewat dan dia akan dibawa ke kuburan. Faham maksudnya? Kan nampak tanda-tandanya tuh bahwa dia bukan muslim, akan dikuburkan, segera dikuburkan. Saya pribadi, antum tiru silakan, tidak tiru enggak apa-apa. Karena tidak wajib menjadikan saya sebagai uswah. Saya menanamkan di dalam hati saya sambil melihatnya, satu lagi penuh neraka jahanam datang. Satu lagi bertambah penduduk neraka jahanam. Supaya apa? Supaya kita terhindar, semakin kita benci kepada hal yang membawa kita kepada neraka jahanam. Dan tidak boleh diragukan, orang yang wafat di atas kekufuran enggak boleh ragu. Orang wafat di atas kekufuran, ragu kita masuk neraka jahanam, dia dipertanyakan akidah kita tentang Al-Quran dan hadis. Kalau sudah wafat di atas selain agama Islam. Ustadz, kan mungkin ada ini. Enggak. Kita hanya yang nampak oleh kita berikan hukum itu. Apa yang nampak di mata kita? Kita memberikan hukum sesuai dengan yang nampak di mata kita. nampak tanda-tanda kemusyrikan dalam iringan jenazahnya, itu yang kita hukumi. Adapun sesuatu yang terjadi sangat ada, walaupun tipis kemungkinan, ternyata dia orang yang menyembunyikan keislamannya, kan bisa saja kan terjadi pada Raja Najasyi misalnya. Namun tipis sekali, sangat minim. Berapa sih jumlahnya manusia dari 1000 yang wafat di atas selain keislaman? Ala kulli hal, itu yang saya lakukan untuk meyakinkan, menanamkan akidah tentang harusnya bertauhid dan bencinya kepada kekufuran, ya. Itu yang saya lakukan. Berikutnya yang ketiga, hiyal mas'alatul kabirah tafsiru qawli qul la ilaha illallah bi khilafi ma yadda'i ma 'alaihi man yadda'i al-ilm. Yang ketiga adalah masalah yang sangat besar, tafsir la ilaha illallah berbeda dengan apa yang ada padanya sebagian orang yang menyatakan dia berilmu. Maksudnya adalah sebagian orang yang berilmu mengatakan perkataan saja sudah cukup walau tidak diamalkan. Enggak bisa. Ucapan itu harus diamalkan. Oleh karena itu Abu Jahal melarang Abu Thalib mengucapkannya dengan perkataan kamu akan keluar dari agama ayahmu Abdul Muttalib. Enggak boleh mengucapkan saja kemudian tidak keluar dari agama Abu Thalib ketika itu. Sementara di zaman kita sekarang sebagian orang yang mengatakan cukup dengan lisan. Enggak bisa. Atau cukup dengan hati walau tidak perlu diucapkan. Sebagian orang mengatakan tauhid itu cukup keyakinan hati. Lisan tidak berpengaruh. Dan ini juga salah. Karena Nabi tidak mencukupkan sesuatu di hati Abu Thalib sampai untuk diucapkan. Wallahu ta'ala. Ini dia maksud daripada poin yang ketiga. Poin yang keempat, anna Aba Jahal wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala lir rajul qul la ilaha illallah faqabbaha Allahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam. Poin yang keempat, Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya dari orang-orang musyrik tahu maksud Nabi ketika mengatakan kepada seseorang ucapkan la ilaha illallah. Tahu apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu harus menjauhi yang namanya peribadatan kepada selain Allah. Maka semoga Allah semakin burukkan orang yang Abu Jahal lebih mengerti dari dirinya tentang asal usul atau asas agama Islam, lebih tahu makna la ilaha illallah daripada dia. Yang kelima, jiddu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatu fi islami ammi, bersungguh-sungguhnya Nabi dan bersangatannya Nabi mendakwahi pamannya Abu Thalib. Yang keenam, ar-raddu ala man za'ama islam Abdul Muttalib wa aslafi, bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwa agama Abdul Muttalib adalah Islam dan generasi-generasi sebelum Abu Thalib, sebelum Abdul Muttalib. Yang ketujuh, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yughfar lah bal nuhiya an dzalik, Nabi telah minta ampunkan untuk Abu Thalib sebelum datangnya perintah, sebelum datangnya larangan. Namun permintaan Nabi ditolak oleh Allah. Permohonan ampun untuk pamannya Abu Thalib ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Abu Thalib tidak diampuni. Yang kedelapan, madarratu ashabi su'i 'alal insan, bahaya dan mudarat besar bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Untuk seorang manusia ada mudarat besar kalau dia punya teman-teman yang buruk. Ini ada hikmah besar di balik kisah wafatnya Abu Thalib bagi kita yang sudah tahu itu kawan buruk namun kita masih mau bersama mereka, nongkrong bersama mereka, cerita bersama mereka, kumpul bersama mereka, padahal kita tahu duduk bersama mereka mempengaruhi istiqomah kita di atas agama Allah. Tinggalkan teman-teman buruk itu. Bahwa teman buruk punya pengaruh besar kepada agama seseorang. 6. Berikutnya, madharatu ta'zimil aslafi wal akabir, mudarat mengagungkan orang-orang terdahulu dan orang-orang mulia yang diagungkan di masa kita hidup. Mudarat mengagungkan mereka. Di sini para ulama memberikan keterangan, maksudnya mudarat manakala perkataan mereka lebih didahulukan daripada syariat. Mudaratnya di situ. Kejadian ini, beliau memberikan komentar ini di kejadian Abu Talib. Abu Talib mengagungkan generasi terdahulunya, yaitu generasi Abdul Muttalib, sehingga akhirnya ikut agama Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Ini yang dimaksud. Mengagungkan tetua-tetua, mengagungkan orang-orang tua di sekitar kita, orang-orang yang mulia di sekitar kita, itu bagus. Diperintahkan agama. Selagi tidak menjadikan mereka rujukan dalam agama, sehingga pendapat mereka lebih didahulukan daripada Al-Quran dan Hadis. Kalau sudah seperti itu, jadi tercela. Boleh mengagungkan. Allah menyuruh kita mengagungkan orang mulia. Allah menyuruh kita untuk memuliakan orang tua. Allah menyuruh kita untuk mengagungkan memperlakukan pemimpin dengan memuliakan dia. Kita disuruh untuk menghormati orang tua, memuliakan orang tua. Tapi tidak sampai kepada titik kalau perkataan beliau salah, ternyata beda dengan Al-Quran, tetap harus dibela juga pendapat itu. Enggak. Kalau sudah sampai demikian, menjadi mudharat. Istidlalul jahiliyah bidzalika. Kaum jahiliyah dahulu kala, Abu Jahal dan kawan-kawannya, beristidlal dengan kakek dan generasi-generasi sebelum, generasi-generasi terdahulu. Dan itu istidlal yang bukan hanya kaum jahiliyah, namun dari kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa, melakukan hal yang sama. Fahamlah kita, dia datang dari iblis, la'natullahi alaih. Yang ke-11, asyahid liqaunil a'mal bil khawatim li'annahu law qalaha lanafa'athu. Di sini ada bukti bahwa amal manusia itu yang terpenting adalah akhirnya. Yang terpenting adalah akhirnya. Karena kalau Abu Talib mengucapkan kalimat itu, pasti memberikan manfaat dan hilang kesalahan Abu Talib di masa lalu. Kenapa? Karena dia wafat di atas ucapan la ilaha illallah. Selamanya tidak mengucapkan la ilaha illallah, hilang semuanya. Karena nilai seorang insan ketika dia wafat. Nah, at-ta'ammul fi kibari hadhihi syubhah fi qulubi dhalin li'anna fil qisah annahum lam yujadilu illa bima illa biha ma'a mubalaghati sallallahu alaihi wasallam wa takriri fali ajri 'azamatiha wa wuduhiha indahum iqtasaru 'alayha. Perhatikan bagaimana syubhat mengagungkan orang tua, meniru orang tua ini adalah syubhat yang sangat besar di hati orang-orang sesat. Ketika Nabi bersungguh-sungguh mendakwahi Abu Talib, bersungguh-sungguh mengulang, mereka membantahnya dengan kakek, ayah. Bagaimana ayahmu? Benci ayahmu? Benci ayahmu? Ini menunjukkan syubhat ini sangat besar di hati orang-orang yang sesat. Sampai sekarang ini. Kalau ini cerita tentang syirik dan tauhid, maka bisa berlaku dalam apapun. Dengan syubhat yang sama tentang sunnah dan bid'ah berlaku, tentang berwaris dengan Al-Qur'an dengan berwaris dengan waris nenek moyang berlaku. Dan banyak lagi hal-hal yang memang pada dasarnya berangkat dari satu syubhat besar di hati orang-orang yang sesat, bahwa dia diwajibkan untuk mengikuti ayahnya, mengikuti kakeknya, mengikuti ayah dari kakeknya, tetua-tetua kampung mereka. Namun yang aneh bin ajaib, kalau soal dunia terbalik. Ini syubhat di agama, namun di dunia ayah selalu bilang, nak, kamu harus lebih hebat dari ayah. Betul tidak? Namun kenapa di agama enggak seperti itu? Enggak, agama kamu tidak boleh lebih hebat dari ayah. Harus ikut ayah terus gitu. Aneh kan? Seorang orang tua dalam dunia berjuang mati-matian agar anaknya jauh lebih hebat daripada dia. Namun ketika anaknya lebih hebat daripada dia, soal agama enggak boleh. Lihat betapa banyaknya petani, tak ingin anaknya jadi petani. Tapi ketika anaknya mulai mengikuti sunnah Nabi, mulai rajin sholat, mulai rajin tahajud, mulai rajin pegang Al-Quran, dia mulai gelisah, anak saya ada apa ini? Ini syubhat datang kepada orang-orang yang disesatkan oleh Allah dari jalan yang benar, tergantung kesesatan. Sesat itu beraneka ragam. Ada yang sampai ke kafiran, ada yang hanya keluar dari kebenaran dan tidak sampai kepada kekafiran. Intinya keluar dari kebenaran adalah kesesatan. Fama ada ba'dal haqqi illa dhalal. Apa lagi yang ada setelah kebenaran selain kesesatan? Nah, ini dia bahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini, dan sebagaimana yang tadi kita katakan, di kesempatan ini kita buka sesi tanya jawab. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan oleh saudaraku, saudariku, wal hadirin dan hadirat, silahkan. Namun seperti yang tadi kita katakan, kita batasi tidak hanya materi, tapi kita batasi hanya di poin-poin akidah saja. Nah, silakan. Ada pertanyaan tadi? Enggak? Lebih kepada sikap daripada kepada akidah. Oleh karena itu mohon maaf tidak kita bacakan. Baik, sampai di sini mohon maaf atas tidak lagi pertanyaan ya. Ya, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah ke dalam hati kita untuk menerima kebenaran, walaupun berbeda dengan kedua orang tua kita. Dan ketika kita yakin itu adalah sebuah kebenaran, kita wajib memuliakan kebenaran lebih daripada memuliakan orang tua. Kenapa? Karena al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari Rabbmu. Dan mengikuti jalan kebenaran bukan berarti menghinakan orang tua, tidak. Ini bukan sebuah kelaziman. Ya, orang tua kita berjalan di atas jalan yang tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Dengan kita mengikuti syariat Allah dan Rasulnya bukan berarti kita menghinakan orang tua kita, tidak. Namun beragama tanggung jawab masing-masing. Orang tua kita mempertanggungjawabkan amalnya, dan kita pun mempertanggungjawabkan amal kita. Kalau kita benar-benar yakin itu adalah hak dan benar, dan kita mengikuti, alangkah mulianya kalau kita juga dakwahkan ke orang tua kita, dan kita doakan agar kita dan orang tua kita berjalan di atas kebenaran yang sama. Dan tidak mesti memaksakan. Kita hanya berdakwah. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, apa boleh buat. Ada nabi yang berdakwahnya lebih hebat daripada kita, tetap sampai akhir hayat orang tuanya tidak terima. Dan paman nabi bagi nabi sudah bagaikan orang tua. Dan tahu kita bagaimana hebatnya berdakwah Nabi SAW, tetap pamannya yang sudah bagaikan orang tuanya tidak terima. Apalagi kita kalau seperti itu. Dan kalau kemudian orang tua kita terima, bukan karena pandainya kita berdakwah, tapi memang karena Allah yang masuk, yang memasukkan ke dalam hati itu hidayah. Nah, sampai di sini semoga Allah tabaraka wa taala mewafatkan kita semua di atas tauhid dan mengumpulkan kita di akhirat bersama para nabi dan para rasul dan orang-orang yang bertauhid, dan semoga Allah subhanahu wa taala haramkan kepada kita neraka dengan tauhid. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.